Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral al-muslimin a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan ta'lim kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah, nikmat persaudaraan di dalam Islam. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa fadail, keutamaan-keutamaan dalam bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan dalam persaudaraan yang beliau sebutkan, yang pertama bahwa mencintai saudara karena Allah Subhanahu wa taala termasuk di antara tali keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat. Keutamaan yang kedua yang beliau sebutkan bahwa kecintaan seseorang kepada saudaranya itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Hamba yang mencintai saudaranya fillah karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa orang-orang yang mereka saling cinta, mencintai karena Allah, mereka akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasy-Nya pada yaumul qiyamah, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa taala. Dan yang keempat, bahwa bersaudara karena Allah tabaraka wa taala merupakan sebab seseorang akan merasakan manisnya keimanan. Dan yang kelima, orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mimbar-mimbar dari cahaya di mana mereka duduk di atasnya pada hari kiamat. Dan mimbar-mimbar tersebut, kedudukan tersebut merupakan kedudukan di mana para nabi, para syuhada, mereka sangat senang melihat keadaan orang-orang yang berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya itu. Kemudian insyaallah taala kita masuki pembahasan yang berikutnya, yaitu keutamaan yang keenam bagi seseorang yang cinta mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata hafizahullah, annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahabba. Yang keenam, termasuk di antara keutamaan persaudaraan, di mana seseorang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Kecintaan yang khalisah, kecintaan yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala kepada saudara muslim yang lainnya tidak akan terputus hingga yaumul qiyamah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka dalam kedudukan yang mereka senangi dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fa an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an as-sa'ah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala mata as-sa'ah? Maka dia bertanya, kapankah terjadi hari kiamat? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ma a'dadta laha? Apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Qala, la syai. Kata orang ini, tidak ada. Illa anni uhibbullaha wa rasulah. Melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, anta ma'a man ahbabta. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Karena dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka Allah jalla wa ala memberikan kepadanya keutamaan, dia akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qawli nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tidaklah ada sesuatu yang menyebabkan kami gembira yang lebih gembira daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, uhib fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa Aba Bakr wa Umar. Maka saya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum. Dan aku berharap aku dikumpulkan bersama dengan mereka karena aku cinta kepada mereka. Wa illam a'mal bi mithli a'malihim. Walaupun aku tidak mampu mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seseorang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta kepada kaum mukminin semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Maka dia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dikumpulkan di mana? Ya, tentu yang dimaksud adalah dikumpulkan bersama dengan barisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dikenali bahwa dia dari umatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dia akan terus berada di barisan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai mereka masuk ke dalam syurga. Dan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai nanti pada hari kiamat. Yang dimaksud al-ma'iyah, kebersamaan di sini, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai pada hari kiamat. Sekedar berkumpul di sebuah tempat itu sudah termasuk dalam kata al-ma'iyah, kebersamaan. Dan tidaklah mesti dari kata al-mi'i itu harus berdampingan, tidak. Namun kalau dikumpulkan di sebuah tempat walaupun berbeda kedudukannya, maka ini sudah teranggap ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan orang yang kamu cintai. Misalnya ada seorang dari kaum muslimin dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga, tapi tidak pada tingkatan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingkatannya di Al-Firdausul A'la, tingkatan syurga yang tertinggi, al-wasilah. Sehingga tidak semua orang yang mereka cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan kedudukan seperti yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang anjuran untuk mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau mendapatkan al-wasilah sesudah adzan, maka beliau menjelaskan tentang al-wasilah ini, fa innaha manzilatun la yanbaghi li ahadin min ibadillahi tabaraka wa ta'ala, wa arju an akuna anahu. Bahwa al-wasilah ini adalah merupakan satu kedudukan yang tidaklah diberikan kecuali kepada seorang dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku berharap akulah yang akan mendapatkannya. Maka tidak semua. Nah, di antara umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ada yang masuk ke dalam syurga tapi di tingkatan syurga yang lebih rendah. Ini juga sudah termasuk dalam kata al-ma'iyah. Jadi yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta yaumil qiyamah, tidak harus bahwa hamba itu juga ditempatkan di al-firdausul a'la, tidak. Sekedar dia masuk ke dalam syurga itu sudah termasuk dalam kata ma'ah. Engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai pada hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Demikian pula An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim. Bahwa tidak disyaratkan kebersamaan ini harus sama dalam hal beramal. Oleh karena itu, orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini mengatakan bahwa aku tidak mempersiapkan sesuatu melainkan yang aku persiapkan bahwa aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini menunjukkan bahwa dia beramal tidak seperti apa yang diamalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian pula yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, aku berharap aku dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, karena aku cinta kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun aku tidak mampu untuk beramal seperti apa yang mereka amalkan. Ini dalam hal keutamaan tentu Rasulullah, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Mereka ini adalah orang-orang yang terbaik dari kalangan umat ini. Anas bin Malik tentu tidak sama kedudukannya dengan mereka. Namun beliau berharap dengan hadis ini, beliau akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang mulia. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala, ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuhibbul qawma walam yalhaq bihim, ada seseorang yang cinta kepada satu kaum tapi dia tidak mampu untuk menyusul mereka. Ini dalam hal beramal. Faqala sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dikumpulkan bersama dengan yang dia cintai. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan juga datang dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mirip dengan hadis yang disebutkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu. Maka di dalam hadis ini keutamaan mencintai seorang yang saleh dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Karena mencintai mereka merupakan ibadah. Nataqarrabu biha ilallahi tabaraka wa ta'ala, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan mencintai mereka, maka seseorang itu akan dikumpulkan bersama mereka. Dan itulah yang selalu kita minta di dalam salat-salat kita. Tatkala kita membaca suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Tunjukilah aku kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Mencintai mereka merupakan ibadah. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada tabi'in yang salihin, cinta kepada para imam-imam di dalam Islam. Dan kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan mereka. Namun yang dimaksud dengan al-mahabbah di dalam Islam adalah al-mailu ilaih, kecondongan kepada sesuatu yang apa yang diinginkan oleh yang dia cintai tersebut. Itu makna dari mahabbah. Jadi bukan sekedar pengakuan saya cinta kepada Rasul, saya cinta kepada sahabat. akan tetapi tidak berusaha untuk mengikuti jalan mereka. Tentu untuk setingkat dengan mereka itu adalah suatu hal yang mustahil, tidak mungkin untuk menyamai kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang mustahil. Sebab para sahabat memiliki keutamaan yang sangat agung sekali dalam Islam. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Kalaulah salah seorang kalian bersedekah, berinfak emas sebesar gunung Uhud. Emas sebesar gunung Uhud. Saya kira di antara kita belum ada yang punya emas sebesar gunung Uhud. Nah, kalaupun dia punya, dia menginfakkan seluruh hartanya tersebut, tidak akan bisa menyamai satu mud yang diinfakkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berinfak kurma satu mud, berinfak gandum satu mud, bahkan tidak pula setengahnya, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Kedudukan para sahabat sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Rasulullah alaihissalatu wassalam memberikan harapan kepada kita, bahwa bukan berarti ketika kita tidak mampu menyamai kedudukan mereka, kita tidak akan dikumpulkan bersama dengan mereka. Bahkan itu adalah suatu hal yang mungkin. Dengan cara apa? Al-mahabbah. Cinta kepada mereka. Mencintai orang-orang yang saleh, mencintai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Yang dimaksud kecintaan adalah berusaha untuk mengikuti apa-apa yang dikehendaki oleh yang kita cintai. Oleh karena itu dalam surah Ali Imran, di mana ayat ini sering sekali kita sampaikan, bahwa ayat ini merupakan ayatul mihnah, ujian bagi mereka-mereka yang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar kecintaan mereka itu? Sebagian kaum mereka mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Hadapkan kepada ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, caranya bagaimana? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikehendaki dari kecintaan itu adalah perbuatan, amalan, tatbik, penerapan, bukan hanya sekedar slogan dan ucapan semata. Tanpa berusaha untuk mengikuti yang kita cintai, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus menjalankan persyaratan ini. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Hendaklah kalian mengikuti aku, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila kalian mengikuti Rasulullah, balasannya adalah Allah mencintai kalian. Maka dari sinilah masyhur ungkapan para ulama ussalaf, "Laisa sya'nu an tuhibba, innama sya'nu an tuhabba." Bukanlah yang diinginkan adalah engkau mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sahabat. Akan tetapi yang dikehendaki adalah engkau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang inti. Itu yang semestinya yang berusaha kita raih. Bagaimana caranya agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Caranya bagaimana? Ikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul, cinta kepada sunnah Rasul, berusaha untuk mengikuti wasiat-wasiat beliau, nasihat-nasihat beliau, ajaran-ajaran beliau, baru dikatakan ini adalah cinta. Maka ini keutamaan yang keenam, akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka kita menyatakan kita cinta kepada Rasulullah, kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta kepada Umar, kita cinta kepada Anas bin Malik, kita cinta kepada As-Sahabatul Kiram. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita bersama dengan mereka pada yaumul qiyamah di dalam jannah. Yang ketujuh, keutamaan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, anna a'zamal ashabi 'indallahi manzilatan ashadduhuma hubban li sahibih, bahwa sahabat yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling keras kecintaannya kepada saudaranya yang lain, kepada sahabatnya yang lain. Kalau ada dua orang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang paling ikhlas murni karena Allah, tidak ada tendensi tertentu, maka ini lebih utama di sisi Allah kedudukannya. Mungkin yang satu ini dia cinta kepada saudaranya karena Allah, tapi masih ada campuran-campuran yang lainnya. Dia cinta karena Allah tapi masih dicampuri dengan dunia juga, karena mungkin dia punya harta, punya kedudukan. Sementara yang satunya dia cinta kepada saudaranya tersebut semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang murni kecintaannya ini lebih mulia. Kalau dua-duanya memiliki kecintaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang murni, maka dilihat siapa yang paling keras kecintaannya, yang paling kuat kecintaannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kedua-duanya saling cinta mencintai karena Allah, tapi siapa yang paling kuat kecintaannya, maka dia yang paling mulia, paling a'zham 'indallah. Gimana caranya kok seorang ada yang lebih cinta, kecintaannya lebih kuat dibandingkan dengan saudara yang lainnya? Itu biasanya bisa dilihat dari amalan, dari badlul jahdi, dari amalan seseorang. Yani dia berusaha untuk mencari jalan berbagai upaya untuk semakin melekatkan kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya si fulan, dia dikenal lebih dermawan kepada saudaranya dibanding dengan yang satunya ini. Yang satunya ini juga dermawan, dia sering membantu tapi masih menahan-nahan. Masih ada yang dia tahan. Sementara yang satunya ini, yu'ziru ala nafsih walau kana bihi khasasah. Dia lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, walaupun dia sendiri dalam keadaan butuh. Seperti kecintaannya kaum Ansar kepada kaum Muhajirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersaksikan itu. Yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Mereka lebih mengutamakan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka sendiri. Padahal mereka itu butuh. Padahal mereka itu butuh. Nah, barang siapa yang terpelihara dari kebakhilan, kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Fa an Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tahabbathnani fillahi subhanahu wa ta'ala illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Perhatikan kedua-duanya saling cinta mencintai karena Allah. Yang ini cinta kepada saudaranya karena Allah, demikian pula sebaliknya, dua-duanya. Namun siapa yang paling mulia, siapa yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala kedudukannya? Illa kana afdhaluhuma ashaddahuma hubba li sahibi. Melainkan bahwa yang afdal, yang paling utama di antara kedua orang yang saling cinta mencintai ini adalah yang paling keras kecintaannya kepada saudaranya yang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kuat kecintaannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad nomor hadis 2567 dan disahihkan Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Adabul Mufrad juga dalam Sahihul Jami'. Wa 'an Ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Teman yang paling baik, sahabat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik terhadap saudaranya, terhadap sahabatnya yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Maka di sini Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang terbaik, khair di sini bimakna akhyar. Khair maknanya adalah akhyarul ashab. Sahabat yang paling mulia, yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling baik terhadap saudaranya yang lain. Baik. Dia selalu berbuat baik kepada saudaranya. Apabila saudaranya bersedih, dia berusaha menghilangkan kesedihannya. Apabila dia punya kelebihan, dia berusaha memberikan apa yang dia ketahui, apa yang dia miliki kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila saudaranya tersebut terjatuh dalam kesalahan, maka dia berusaha untuk menyelamatkannya. Ini yang namanya sahabat. Khairuhum li sahibih. Yang terbaik kepada sahabatnya. Yang terbaik di sini sifatnya umum. Apa saja yang dia berikan berupa kebaikan kepada saudaranya, maka termasuk di dalam hadis ini. Dengan syarat bahwa itu adalah kebaikan. Bukan termasuk kebaikan apabila kemudian seorang ya mengajak temannya yang lain dan dia mengeluarkan apa yang dia miliki dari harta, akan tetapi untuk melakukan kemaksiatan. Ini bukan kebaikan. Walaupun mungkin ahlu dunia menganggap itu adalah kebaikan. Akan tetapi yang dimaksud di sini, al-khairiyah inda syara', menurut syariat. Termasuk di antaranya ketika saudaranya melakukan kesalahan, dia berusaha membenarkan dengan cara yang baik pula. Yang kedelapan dari keutamaan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, annal mahabbata fillahi minal iman wa ifsya'us salam sababun lihusuliha. Bahwa mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala termasuk dari keimanan, dan menyebarkan salam merupakan sebab seseorang akan meraih yang namanya saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa orang tersebut punya keimanan dalam dirinya. Semakin besar kecintaannya, maka semakin besar pula keimanan yang terdapat pada dirinya. Sebab cinta yang hakiki itu adalah ketika seorang cinta kepada Allah atau cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, namun kecintaan kepada selain Allah itu harus didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan yang akan membantu seseorang untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ini cinta yang hakiki. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dari Abu Hurairah beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidaklah masuk ke dalam syurga sampai kalian beriman, wa la tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidaklah beriman yakni tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum ala syai idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya maka kalian akan saling cinta mencintai, tebarkanlah salam di antara kalian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sebab seseorang itu masuk ke dalam surga adalah al-iman. Iman itulah yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surga. Selama seseorang itu masih punya keimanan, walau kana mithqala dzarrah, sekecil apapun itu, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Selama keimanannya itu tidak mengqud, tidak batal dengan perbuatan kekafiran yang dia lakukan. Namun keimanan itu bertingkat-tingkat sebagaimana yang telah kita ketahui. Aqidatu ahli sunnah al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil isyan. Yazidu bi ta'ati ar-Rahman wa yanqusu bil isyan. Bertambah keimanan itu apabila seorang semakin taat kepada Allah, dan berkurang apabila seorang itu melakukan kemaksiatan. Bertingkat-tingkat. Akan tetapi siapa saja yang punya keimanan, walau kana mithqala dzarrah, dia pasti akan masuk dalam syurga. Hanya saja ada yang lebih dahulu dimasukkan tanpa melalui proses neraka, ada yang masuk surga tanpa hisab dan tidak pula diazab. Ada pula di antara mereka yang disiksa terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam neraka dalam tempo waktu tertentu yang dikehendaki Allah, kemudian setelah itu mereka dikeluarkan. Kenapa mereka dikeluarkan? Karena punya keimanan. Oleh karena itu dalam hadis-hadis yang mutawatir, di antaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, akhriju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khair, keluarkan dari neraka siapa saja yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar bidzarrah, yakni sekecil apapun itu. Maka kata Nabi, kalian tidak masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidaklah beriman, yakni tidak sempurna keimanan kalian, sampai kalian saling cinta mencintai. Sampai kalian saling cinta mencintai. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahwa saling cinta mencintai karena Allah itu menambahkan keimanan. Semakin besar kecintaan tersebut, maka semakin bertambah pula keimanan seseorang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menerangkan kepada kita bahwa di antara sebab-sebab yang akan mendatangkan rasa cinta, yang akan menambahkan keimanan adalah ifsya'us salam, menyebarkan salam di antara kaum muslimin. Siapa saja yang kita kenal di antara kaum muslimin atau yang tidak kita kenal di kalangan kaum muslimin, sampaikan salam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika beliau ditanya, ayyul muslimin khair, siapakah kaum muslimin yang paling baik? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, an tut'ima at-ta'am wa an tusallima ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau memberi makan kepada seorang, dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang kamu tidak kenal. Ini yang kamu tidak kenal dari kalangan kaum muslimin. Maka merupakan satu hal yang tercela ketika dia mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia tidak kenal. Kalau dia tidak kenal, dia tidak mengucapkan salam, padahal dia tahu bahwa dia adalah seorang muslim. Sampaikan salam. Sebab menyampaikan salam itu di antara sebab yang mendatangkan mahabbah. Nah, datangkan rasa cinta. Oleh karena itu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukum dan menghajar tiga sahabat, Ka'ab bin Malik bersama dengan dua temannya karena mereka tertinggal dari perang Tabuk. Mereka tidak mengikuti perang Tabuk bersama para sahabat yang lainnya. Maka mereka dihajar. Di antara salah satu bentuk hajar itu adalah tidak mengucapkan salam kepada orang yang dihajar dan tidak menjawab salamnya. Nah, oleh karena itu Ka'ab bin Malik ketika beliau mendapatkan hukuman ini, beliau masuk ke dalam Masjid Nabi, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberanikan diri untuk menyampaikan salam kepada Rasul. Assalamualaikum. Kata Ka'ab bin Malik, saya tidak mengetahui apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya atau tidak. Tidak terdengar suara Rasulullah alaihi salatu wasallam. Tidak membalas salamnya Ka'ab bin Malik. Nah, kenapa? Karena dengan mengucapkan salam itu akan menumbuhkan rasa cinta. Sementara Ka'ab bin Malik dalam posisi harus dihajar, harus diboikot. Ya, selama dalam masa ujian tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa menebarkan salam menumbuhkan rasa cinta. Ketika antum menyampaikan salam pada seorang, nah, itu sekecil apapun ada perasaan cinta di dalamnya. Nah, semakin besar perasaan cinta tersebut ketika seorang itu semakin dekat kepada orang yang dia sampaikan kepadanya salam. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, wa amma ma'na al-hadith faqauluhu sallallahu alaihi wasallam, adapun makna dari hadis ini, maka yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tu'minu hatta tahabbu, tidaklah kalian beriman sampai kalian saling cinta mencintai, maknahu, maknanya adalah la yakmulu imanukum, tidak sempurna keimanan kalian, wala yasluhu halukum fil imani illa bittahab, dan tidak akan baik keadaan kalian dalam keimanan kecuali dengan cara saling cinta mencintai di antara kalian. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim rahimahullahu taala. Dengan demikian kita telah menyelesaikan poin-poin yang beliau sebutkan di sini, ada 8 dari keutamaan cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, mungkin ada baiknya kita ulangi. Yang pertama, Tauhidi. Apa yang termasuk keutamaan saling cinta mencintai karena Allah? Tali keimanan yang paling kuat. Nah, pertama, kedua, akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Nah, maaf, ketiga, yang paling mulia adalah yang paling kuat kecintaannya karena Allah kepada saudaranya. Ah, Hasan. Yang keempat, akan diberikan naungan oleh Allah yaumul qiyamah pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Naam. Yang kelima, akan merasakan nikmatnya, manisnya keimanan. Yang keenam, Allah mencintai orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah. Yang ketujuh, akan disediakan mimbar-mimbar dari cahaya. Enam, delapan, hah? Nabas, enam. Masya Allah. Tayyib, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Min adabil ukhuwah. Di antara adab-adab dalam persaudaraan, di dalam bab ini beliau hendak menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sikap seseorang ketika dia telah bersaudara kepada yang lainnya, dan kepada siapa seharusnya dia berteman dekat, kepada siapakah dia seharusnya mencintai agar kemudian kecintaan itu tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini beliau menyebutkan 8 poin di antara adab-adab al-ukhuwah itu. Kita masuki poin yang pertama, at-tajarrudu fil ukhuwah. Tulus dalam persaudaraan. Yani dia mencintai saudaranya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari kepentingan-kepentingan yang lain. Bukan karena si fulan ini kaya sehingga dia menghendaki hartanya, bukan karena si fulan ini ahli bisnis sehingga dia dekat supaya dia juga bisa jadi ahli dalam berbisnis. Dia tidak dekat kepada orang tersebut karena orang itu wakil bupati misalnya. Mungkin-mungkin saja kalau dia dekat dengan orang itu akan diangkat jadi pegawai negeri atau yang semisalnya. Kita melihat subhanallah, sebagian mereka meletakkan dasar saling cinta mencinta itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi ada kepentingan-kepentingan dunia. Nah, kenapa si fulan dekat kepada yang lainnya, kepada si Allan misalnya? Kenapa? Karena si Allan ini atasannya dia, sehingga kalau setiap ketemu masya Allah senyum, hormat, dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa dekat dengan orang tersebut agar mendapatkan tempat di hati atasannya. Kalau kemudian atasannya ini sudah pensiun, ya sudah tidak lagi menjadi atasannya, akan direndahkan. Yang awalnya kalau setiap ketemu masya Allah, dia yang merunduk. Setelah atasannya ini tidak lagi berada di kedudukannya, maka dia membusungkan dadanya. Nah, berarti kan ada kepentingan tertentu. Nah, maka hendaklah kita melihat di bahagian manakah kita ketika kita cinta kepada saudara kita. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang membangun rasa cinta tersebut karena ada kepentingan dunia, sehingga dia berusaha dekat kepada si fulan karena ada kepentingan dunia, dia cinta kepada si fulan karena dunianya, atau semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? At-tajarrudu fil ukhuwah, tulus dalam persaudaraan. Al-ukhuwatu fillah la takunu maqbulatan 'indallah hatta takuna mujarradatan min ayyi naf'in. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidaklah diterima di sisi Allah sampai persaudaraan itu benar-benar tulus, kosong dari manfaat apapun, kepentingan apapun. Ay wa min ayyi ma'rabin khas, dari kepentingan khusus tertentu. Wa innama lillahi wa fillahi wa ala ta'atillah. Akan tetapi persaudaraan itu harus semata-mata untuk Allah, karena Allah, dan dibangun di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsada Allah Subhanahu wa taala ala madrajatihi malakan. Ada seseorang, dia mengunjungi saudaranya yang lain di kampung yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus wakilnya dari malaikat untuk mengikuti langkah hamba-hamba ini, hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Falamma ata alaihi qala, lalu kemudian malaikat ini mendatangi hamba Allah tersebut, maka dia bertanya, aina turidu, hendak ke manakah engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah, maka dia mengatakan, aku menghendaki mendatangi saudaraku yang ada di kampung ini. Qala hal laka alaihi min ni'matin, dicetakan itu tidak ada minnya ya, mestinya ada min di situ, dan dalam sahih Muslim juga disebutkan min. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaih, apakah kamu punya kenikmatan khusus yang kamu ingin manfaatkan kepada dia? Yani datangnya kamu ke kampung saudaramu tersebut, apakah ada kepentingan khusus? Ya, mungkin mau minta jabatan karena orang itu bisa meluluskan seorang, atau mungkin mau menagih hutang, atau mungkin ada kepentingan tertentu, bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada kenikmatan yang hendak engkau ambil dari saudaramu itu sehingga engkau mendatanginya di kampung yang lain? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi taala, tidak sama sekali, melainkan aku mencintainya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana tulusnya kecintaan hamba Allah ini. Dia datang ke rumah saudaranya semata-mata karena Allah, tidak ada kepentingan yang lain. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, melainkan semata-mata aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata malaikat ini, qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepadamu, bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu itu karena Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Maka yang menjadi syahid disebutkannya hadis ini dalam bab ini, di mana malaikat ini menyampaikan kepada hamba Allah tersebut bahwa sungguh Allah telah mencintainya. Kenapa Allah mencintai hamba Allah ini yang mendatangi rumah saudaranya di kampung yang lain? Karena dia mencintai saudaranya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu malaikat ini mempertanyakan, apakah ada kepentingan khusus? Kalau sekiranya hamba Allah ini menyebutkan ternyata dia punya kepentingan khusus, maka malaikat ini tidak akan menyampaikan hal tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kenapa? Karena bukan kecintaan yang murni, yang tulus, bukan semata-mata karena Allah, tapi ada kepentingan dunia. Namun ketika hamba ini menjelaskan bahwa betul-betul kecintaannya itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala, fa hasalat lahu hadhil mahabbah, maka dia pun mendapatkan kecintaan ini, kecintaan dari Allah. Dari hadis ini juga ya ikhwan, pentingnya untuk saling tazawur, berziarah. Naam. Berziarah, berkunjung apabila ada kesempatan, berkunjung ke rumah al-ikhwan, ikhwanuna, insyaallah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi tertentu. Ya. Jangan nanti datang ke rumah si fulan ketika butuh misalnya. Nah. Kalau dia tidak punya kebutuhan, dia merasa tidak punya manfaat kalau datang ke rumah si fulan. Nah. Dia baru datang ke rumah si fulan, kenapa? Mau pinjam uang. Ya, butuh modal untuk bisnis. Tapi kalau bukan karena kepentingan itu, dia tidak pernah datang. Faziarah minal a'mal al-mustahabbatil masyru'ah. Berziarah itu termasuk di antara amalan yang dicintai, yang disukai, yang disyariatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala, wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yajida ta'mal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang senang, barang siapa yang gembira untuk merasakan manisnya keimanan, maka hendaklah dia mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh adalah bersikap loyal kepada seorang karena Allah dan memusuhi seseorang karena Allah, cinta kepada seorang karena Allah dan benci kepada seorang juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis ini telah kita sebutkan di bab yang sebelumnya. Faj'al akhi fillah, maka jadikanlah wahai saudaraku karena Allah. Hubbaka li akhika khalisan lillah, jadikanlah kecintaanmu kepada saudaramu murni hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ghaira muntadhirin muqaradatan ala hadzal hub, tidak menunggu ada ganti dari kecintaan tersebut. Cintai seseorang karena Allah. Kenapa antum cinta kepada si fulan? Karena masya Allah si fulan ini taat kepada Allah, rajin menuntut ilmu, semangat dalam belajar, semangat menuntut ilmu syariah. Maka kita cinta kepada orang tersebut. Kenapa? Karena semangatnya dia dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Tidak menunggu ada ganti dari kecintaan tersebut. Jangan nanti ketika diberi oleh seorang baru dia cinta kepada orang yang memberi itu. Kalau tidak diberi maka kecintaannya kurang. Jangan seperti itu. Fadzalika min kamali tauhid. Sebab kecintaan seseorang kepada saudaranya karena Allah murni, tidak menunggu ada balasan, yang demikian ini termasuk dari kesempurnaan tauhid. Kama qala Ibnu Rajab Al-Hanbali yarhamuhullah, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala, beliau mengatakan, wa min tamami mahabbatillah mahabbatu ma yuhibbuh wa karahatu ma yakrahuh. Di antara kesempurnaan kecintaan seseorang kepada Allah adalah mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa saja yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang ketika dia mengaku cinta kepada Allah, maka dia harus selalu mengikuti apa-apa yang disenangi oleh Allah, kemudian dia mencintainya pula, dan apa yang dibenci oleh Allah dia benci pula. Itu kesempurnaan tauhid. Faman ahabba syai'an mimma karihahu Allah aw kariha syai'an mimma yuhibbuhu Allah lam yakmul tauhiduhu wa sidquhu fi qawli la ilaha illallah. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu dari apa-apa yang dibenci oleh Allah, ataukah dia membenci sesuatu dari apa-apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sempurna tauhidnya dan tidak sempurna kejujurannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak jujur ketika mengucapkan itu. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah itu di antara syarat-syaratnya adalah al-inqiyad wal qabul. Seseorang itu tunduk dan menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Kalau ternyata dia telah mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang dicintai Allah, lalu dia benci, berarti berkurang tauhidnya. Atau sebaliknya, sesuatu yang dibenci oleh Allah, lah kok dia cinta, maka berkurang tauhidnya. Bahkan boleh jadi menyebabkan dia kehilangan iman dan keluar dari keimanan menuju kepada kekufuran, disebabkan karena perkara ini, mencintai sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, di antara syarat seorang itu muslim, di antara syarat keislaman seseorang adalah al-bara'atu minasy syirk wa ahli, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Itu syarat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibrahim alaihi salam, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi harus benci apa yang dibenci oleh Allah. Kalau kemudian ada di antara seseorang yang mengatakan, ya saya muslim, saya juga mengucapkan dua kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu dia mengatakan, ya tapi kita tidak boleh membenci saudara-saudara kita dari kalangan Nasara dan Yahud, mereka itu kan juga saudara kita, itu kan juga termasuk agama samawi, mereka juga punya kitab, ya kitab-kitab yang sudah berubah, yang mereka robah-robah, yuharrifuna al-kalima amma wadhi'i. Allah memerintahkan kita untuk mengkafirkan mereka, sementara dia mengatakan ya itu saudara kita juga. Berkurang tauhidnya, bahkan bisa hilang keimanannya, disebabkan karena dia telah meninggalkan salah satu dari syarat keimanan, yaitu al-kufru bit-taghut, mengingkari taghut, mengkafirkan apa yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menyatakan laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga. Maka tidak sempurna tauhidnya dan tidak sempurna kejujurannya ketika dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa kana fihi minasyirkil khafi bihasabi ma karihahu mimma ahabbahu Allah wa ma ahabbahu mimma yakrahuhu Allah, dan pada dirinya terdapat syirik yang samar-samar sesuai kadar apa yang dia benci dari apa-apa yang dicintai Allah, atau apa yang dia cintai dari apa-apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih terdapat kesyirikan, syirkul khafi kata beliau. Ada syirik yang tersembunyi di dalamnya, dalam keadaan dia tidak merasa. Wa qala Ibnul Qayyim yarhamuhullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah, man ahabba syai'an siwallah wa lam takun mahabbatuhu lahu lillah wa la likaunihi mu'inan lahu ala ta'atillah udhiba bihi fid dunya qabla al-liqa. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, barang siapa yang mencintai sesuatu karena Allah, barang siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, lalu kemudian kecintaannya tersebut kepada sesuatu itu karena Allah, kecintaannya kepada sesuatu itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan bukan pula sesuatu yang akan menolong dia untuk taat kepada Allah, maka dia akan disiksa di dunia sebelum bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sudah akan tersiksa di dunia sebelum matinya. Jadi kecintaan itu harus murni hanya untuk Allah. Seorang muslim cinta kepada Allah. Dan seorang muslim cinta kepada selain Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepada si fulan. Kenapa saya cinta kepada si fulan? Karena Allah, karena si fulan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena ketaatannya dia kepada Allah. Itu cinta kepada selain Allah. Tapi kalau seorang cinta kepada selain Allah karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah suatu hal yang terpuji. Authaqu ural iman, tali keimanan yang paling kokoh, karena harus tetap ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu harus kepada Allah atau kepada selain Allah, tapi harus dibangun di atas Islam karena Allah, dan sesuatu yang akan membantu dia untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, kata Ibnul Qayyim, dia akan dihukum, dia akan disiksa di dunia sebelum dia bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, antal qatilu bi kulli man ahbabtahu fakhtar li nafsika fil hawa man tastafi. Engkau telah terbunuh dengan setiap yang engkau cintai, maka hendaklah kamu memilih-milih untuk diri kamu kepada siapa engkau menyerahkan kecintaanmu itu. Yani jangan cinta kepada semua orang, mati kamu. Al-qatilu, kamu seperti orang yang terbunuh. Kenapa? Karena kecintaan jelas tidak akan didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada seorang dia cinta kepada semua orang dia cintai. Tidak mungkin itu. Harus ada yang dicintai, ada yang dibenci. Nah, kalau dia cinta kepada semua orang, itu berarti menunjukkan kecintaan itu tidak dibangun di atas ketaatan pada Allah. Itu pasti. Karena di antara manusia ini ada albar, ada fajir, ada yang taat, ada yang ahlul ma'asi. Nah, kecintaan kita kepada mereka harus tetap berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta kepada seorang karena Allah, karena dia taat, dan kita benci kepada seorang karena dia melakukan kemaksiatan. Wa qala ba'du syu'ara wa ahsan, sebagian penyair mengatakan dan telah baik dalam ucapannya, wa ahbib li hubbillahi man kana mu'mina wa abghid li bughdillahi ahla tamarrudi. Cintailah karena cintamu kepada Allah kepada seorang mukmin, dan bencilah karena kebencianmu karena Allah kepada ahlat tamarrud, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang berpaling. Wa madinu illa al-hubbu wal-bughdhu wal-wala kadzaka al-bara min kulli 'adin wa mu'tadi. Dan tidaklah agama ini melainkan dibangun di atas kecintaan dan kebencian, dibangun di atas sikap loyal dan berlepas diri dari setiap orang yang melampaui batas dan orang yang berbuat zalim. Maka ini ma'asyiral ikhwah, bab yang pertama dari adab-adab dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, di mana seorang muslim dituntut untuk memurnikan kecintaannya kepada saudaranya semata-mata karena Allah tabaraka wa taala. Saya kira sampai di sini akhwan, insyaallah taala kita sebutkan dan kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang berikutnya.